Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtadin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ila al-masyayikh al-kiram al-syaykh Yasir al-Amiri rahimahullah ta'ala wa aydan rafiqihi al-syaykh Abil Walid الشيخ أبو الوليد حفظه الله تعالى وأيضا الشيخ أحمد بن نجاة وجميع الأساتذة. الحمد لله كما يقول مقرأ أخوك على بطل. اليوم وهذه الساعة سأتكلم بطلب المشايخ، فإن شاء الله في هذا الوقت سنتكلم عن سورة اللهب إن شاء الله. pada hari ini kita akan berbicara tentang سورة اللهب ويقال سورة المسد ويقال سورة أبي لهب وسورة تبت يدا. لمن سورة ini turun ketika Rasulullah SAW masih berada di Makkah. Beliau mengumpulkan manusia. Fa sa'ida Jabal As-Safa. Beliau naik ke Bukit Safa. Ayuhan nas, wahai manusia, la akhbartukum bi anna wara ahlal jabal junud au adu yuridun musikum wa musafihikum wa antum saddiquni. Qalu na'am ma ra'ayna minka kadiban qat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني منذر لكم بين يدي عذاب شديد فلا يتكلم يومئذ إلا عمه أبو لهب واسمه عبد العزى. يا محمد ألي هذا جمعتنا تبا لك سير اليوم. فأنزل الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عباد الله, Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa. Kita tahu kalau orang pidato dalam kondisi lebih tinggi, apalagi waktu itu belum banyak perumahan, sehingga suaranya menggema kesana kemari. Wahai manusia, seandainya aku beritahu bahwa di balik gunung ini ada tentara atau musuh yang mau menyerang kalian di pagi hari ataupun di sore hari, apa kalian membenarkan ucapan saya? Maka mereka serentak mengatakan, iya, kami tidak pernah melihat dirimu itu berdusta sama sekali. Lalu Nabi melanjutkan ucapannya, sesungguhnya aku beritahu kepada kalian bahwa di hadapan kalian itu ada azab Allah yang pedih. Tidak ada yang berani berbicara kecuali satu-satunya, itu pamannya sendiri, Abu Lahab, namanya Abdul Uzza, wahai Muhammad, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami, kebinasaan sepanjang hari untuk dirimu. Maka Allah turunkan surah Al-Lahab. Sebelum masuk dalam sekilas penafsiran dari surah Al-Lahab, ibadallah, Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, itu bernadar, in balagha minni auladi asharan lanhartu wahida. Kalau seandainya anak saya mencapai 10, saya akan sembelih salah satunya. Allah kabulkan. Abdul Muttalib punya 10 anak. Pertama Zubair, yang kedua Al-Harith, Hamzah, wa Abbas, wa Abdullah, sebelumnya adalah dua Abu Talib. Kemudian setelah itu ada perempuan-perempuan Baydha, wa Arwa, wa Durrah. Kemudian ketika sampai anaknya 10, ternyata Abdul Muttalib lupa. Nah, fanasiya anhar ana ma yanhar. Naam, ba'da waladihi, beliau lupa sampai usia Abdullah itu usia 10 tahun. Baru ingat. Maka diundilah dari 10 anak ini, ternyata undian jatuh ke Abdullah, yaitu ayah Rasulullah SAW. Ketika waktu itu usianya 10 tahun. Namun diprotes oleh orang Quraisy, wahai Abdul Muttalib, seandainya engkau menyembelih salah satu anakmu dan engkau sebagai panutan, maka nanti di antara kita kalau ada anaknya sampai 10 atau lebih, akan disembelih salah satunya. Engkau urungkan nadarmu. Akhirnya beliau urungkan dan diganti dengan penyembelihan 100 ekor unta. Itu yang disembelih ibadah Allah. Kemudian kita mengetahui bahwa dari sekian banyak anak tadi yang hidup hanya tinggal 4, itu ketika Nabi diutus sebagai utusan Allah, tinggal Abu Lahab, kemudian Hamzah, wa Abbas, wa Abu Talib. Yang lain semua sudah meninggal dunia. Ayahnya sendiri ketika kembali dari Madinah, ma'ruf Madinah sebelumnya adalah tempat yang banyak penyakitnya. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah untuk memindahkan penyakitnya itu ke Juffah. Kita tahu Juffah adalah tempat yang banyak dihuni orang-orang Yahud. Nah, fi dzalikal waqt Juffah amirah, banyak masyarakatnya. Setelah mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, ini penyakitnya pindah dari Madinah menuju Juffah, maka Juffah ini hancur dan sekarang tidak ada lagi penduduknya. Itu informasi yang kita dapatkan, bahwa Juffah ini tidak ada lagi penduduknya. Namun pemerintah Saudi membangun masjid ada di sana untuk persinggahan mereka-mereka yang mungkin mau melakukan senang ibadah haji, nah, ataupun yang lainnya, ibadah Allah. Rahimani anakumullah. Kita lihat bahwa Rasulullah SAW ini sudah ditinggal oleh ayahnya sebelum beliau lahir. Kemudian dipelihara oleh Hamil Halimah Sa'diyah. Hingga usia Nabi SAW 6 tahun, ibunya pun namanya Aminah meninggal dunia. Nabi sedih lagi. Sudah menjadi anak yatim. Lahir anak yatim, ditinggal ibunya ketika usia 6 tahun. Kemudian dipelihara oleh kakeknya itu, Abdul Muttalib, selama dalam tempo 2 tahun. 2 tahun, kemudian meninggal dunia lagi. Akhirnya dipelihara oleh Abu Talib. Abu Talib ini salah satu pamannya namanya Abdu Manaf. Abu Talib namanya Abdu Manaf. Ini orangnya adalah miskin. Akan tapi beliau berusaha untuk memelihara Rasulullah SAW, memelihara Muhammad dari kecil sampai dewasa, bahkan sempat diboikot Lain halnya dengan Abu Lahab atau namanya dikenal dengan Abdul Uzza. Ini adalah seorang yang kaya, yang tampan. Dijuluki dengan dikunyah Abu Lahab listiraki wajhi. Karena wajahnya itu bersinar, tampan luar biasa. Dan istrinya pun tentunya cantik. Karena beliau adalah orang yang sangat kaya, yang orator, kedudukannya tinggi, tampan. Istrinya juga begitu, bangsawan. Ummu Jamil Arwa bintu Harb. Ini saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Ibadallah, hayakumullah. Bagaimana upaya Rasulullah SAW untuk menjadikan pamannya ini masuk Islam? Rasulullah berupaya untuk menjadikan pamannya masuk Islam, yaitu Abu Lahab. Hingga ada dua putri, Rasulullah SAW dinikahkan dengan dua putra Abu Lahab. Ummu Kulthum menikah dengan Utaibah, sementara Ruqayyah menikah dengan Utbah. Ini adalah upaya untuk menjadikan pamannya masuk Islam. Ternyata ibadallah, pamannya sendiri menjadi musuh dalam dakwah. Ketika Rasulullah SAW mendatangi pasar, ayuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai manusia ucapkan la ilaha tuflihu. Yang menjadi orang beruntung ini pamannya Abu Lahab membawa batu dan melempar kakinya sampai keluar darah. La tusaddiku, jangan kalian benarkan itu ucapannya. Innahu sabiq, innahu kadzib, dia ini adalah keluar dari agamanya, dia adalah pendusta. Bayangkan kalau kita dakwah ternyata musuh itu dari kerabat kita sendiri jauh lebih menyakitkan daripada musuh orang lain. Rasulullah menghadapi tantangan luar biasa dari pamannya sendiri. Semenjak turun surah Al-Lahab, maka Abu Lahab dan juga istrinya Ummu Jamil memerintahkan kepada anaknya untuk menceraikan dua putri Rasulullah SAW sampai betul-betul diceraikan. Ibadallah rahimakumullah. Kita lihat dua-duanya, Abu Lahab wa Ummu Jamil, sama-sama menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, sementara Allah hendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu enggan. Ibadallah rahimakumullah. Kemudian pamannya yaitu Hamzah itu membela semenjak awal Rasulullah berdakwah. Sementara Abbas itu baru masuk Islam ketika Fathu Mekah. Oleh itulah Hamzah itu mendapatkan derajat yang tinggi. Dakhala Jannah Al-Firdaus, masuk surga Firdaus ini Hamzah. Akan tapi kalau Abbas tidak disebutkan, beliau masuk surga tapi disebutkan surga yang mana. Lain halnya dengan Abu Lahab, semenjak hidup sudah difonis akan menjadi penghuni neraka. Maka mereka berupaya untuk merayu Abu Lahab ini masuk Islam, walaupun sebentar, setelah itu murtad lagi, tidak jadi masalah. Akan tapi Allah takdirkan tidak bisa, tidak bisa dia masuk Islam. Hebat Allah, Ummu Jamil. Ummu Jamil itu tiap hari mengambil ranting-ranting kayu yang berduri, diletakkan dari depan rumah Nabi Muhammad SAW sampai ke masjid, terus demikian. Nah, ini perempuan bangsawan, tapi berusaha untuk mengambil ranting-ranting itu, menyakiti Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedang salat di Ka'bah bersama Abu Bakar Siddiq, datang itu Mujamil membawa batu, bertanya kepada Abu Bakar, aina Muzammam, di mana Muzammam? Gak mau menyebutkan aina Muhammad, gak mau. Jibril menutupi Rasulullah SAW sehingga tidak kelihatan. Ummu Jamil punya kalung. Nah, punya kalung emas mutiara yang sangat mahal. Ia infakkan untuk memadamkan cahaya Allah SWT. Infakkan bagi mereka-mereka yang mau menyakiti Rasulullah SAW, yang menghalangi dari dakwah. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir, mereka berupaya untuk menginfakkan harta bendanya dalam memadamkan cahaya Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yusyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta bendanya untuk apa? Untuk menghalangi dari jannah Allah. Mereka pasti akan menginfakkannya. Ini kita orang Islam. Orang Islam pengin ke surga, tapi mana infak kita? Kalau kita melihat pembangunan gereja di negeri kita ini jauh lebih pesat daripada pembangunan masjid. Bagaimana dulu teman-teman kita, Ustaz Irham dan lain-lainnya, dulu perang di Ambon bagaimana kondisinya, Ustaz Yoyo dan lain-lainnya dari para laskar jihad. Perang di Ambon, masjid dibakar, gereja dibakar. Setelah selesai perang, renovasinya lebih cepat mana antara gereja dengan masjid? Lebih cepat gereja. Pembangunannya lebih megah gereja daripada masjid-masjidnya. Ibadallah rahimakumullah. Ketahuilah musuh-musuh Allah, mereka menyebarkan pemahamannya sebagai ucapan Syekh Mubil. Orang-orang Syiah menyebarkan pemahamannya dengan rudal, dengan pesawat tempurnya, dengan tank-tanknya. Orang-orang komunis juga demikian. Mereka menyebarkan pemahamannya dengan pesawat tempurnya, dengan tentara-tentaranya, dengan rudalnya, dengan tank-tanknya. Sementara kita, ibadah Allah, apa yang telah kita korbankan untuk Islam? Coba kembali, bagaimana upaya Abu Lahab untuk memadamkan cahaya Rasulullah SAW, cahaya dari Allah, itu Rasulullah berdakwah, membawa Islam, dan juga istrinya. Sama-sama ingin memadamkan cahaya Islam. Bahkan juga anaknya itu Utaibah. Ketika Rasulullah SAW salat di Ka'bah, beliau membaca wan najmi idza hawa ma dhanna sahibukum wa ma ghawa. Datang itu Utaibah meludahi wajah Rasulullah SAW dan dia mengatakan suara kerasnya, kafartu bi rabbin najm, saya mengingkari Rabbnya Najm. Bahkan merobek baju Rasulullah SAW sampai waktu itu beliau menyudahi sholatnya. Dan diulang lagi, begitu membaca wan najmi idza hawa ma dhalla sahih wa ma ghawa, kembali Utaibah melakukan ulahnya, mencaci maki Rasulullah SAW, meludahinya, merobek bajunya, hingga Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik, ya Allah binasakan dia dengan salah satu anjing yang kau miliki. Batallah kita tahu hayat Ibaqarah. Nah, ma min dhan bin ajjar ayajallahu li sahibi fid dunya ma ma yudakhru fil akhirah min al-baghi wa qati'ati rahim. Tidak ada dosa yang Allah segerakan, yang Allah segerakan untuk pelakunya di dunia padahal nanti juga ada di akhirah, dari dua perkara. Pertama adalah adz-dzulm, al-baghi, kezaliman. Yang kedua memutus silaturahmi. Ini akan disegerakan di dunia. Tanamu aynaka wal madlumu muntabihun wa inallah la tanamu. Engkau bisa tidur, matamu bisa tidur, tapi orang-orang yang zalimi itu terus memperhatikan dan Allah tidak pernah tidur. Makanya jangan kita berbuat zalim kepada yang lainnya. Kalau sampai mereka berwudu, salat dua rakaat di saat kita bersenang-senang dengan istri kita, dengan teman-teman kita, mereka salat dua rakaat berdoa kepada Allah, Allahumma inni maghlubun fantasir, ya Allah saya dikalahkan, tolonglah saya, itu akan terkabulkan. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahum Allah hijab. Takutlah dengan doa yang zalimi karena tidak ada perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ketika Utaibah mau berdagang ke Syam. Ma'ruf bahwasanya Makkah ini menjadi pusat perdagangan karena letaknya di tengah. Orang-orang Yaman berdagang ke Makkah. Orang-orang Syam berdagang juga ke Makkah. Bertemu di sana sehingga penduduk Makkah bisa menikmati hasil yang didapatkan dari Syam dan dari Yaman. Masya Allah, luar biasa. Allah jadikan bagaimana Makkah yang tandus, yang tidak ada air, tidak ada pohon-pohon, isinya batu, tapi mereka bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Waktu itu Utaibah menuju Syam bersama teman-temannya. Wasami'u Zair al-Usud. Mereka mendengarkan raungan singa yang banyak jumlahnya. Maka gemetar itu Utaibah. Utaibah gemetar. Dia ketakutan. Ini rekan-rekan mengatakan tidak sebagaimana biasanya kamu wahai Utaibah pemberani. Maka dia mengatakan, "Naam, zakartu qaula Muhammad. Allahumma salli 'alaikal bani kilabik." Aku ingat dengan doanya Muhammad, "Ya Allah binasakan dirinya dengan salah satu dari anjing yang kau miliki." Maka mereka mengatakan, "Idzan nahwutuk." Kalau begitu kami akan melindungi kamu. Di malam hari, bagaimana Utaibah diletakkan di tengah. Reka-rekanya di tepi. Datang singa. Nam ja'a al-Asad. Ini mencium yang di tepi. Tapi tidak diperintahkan untuk dibunuh. Akhirnya maju lagi sampai menerkam kepala Utaibah. Ketika kepalanya sudah berada di antara dua rahangnya, "Ya kaum, alam akul ala sidqi qauli Muhammad, wahai kaumku. Bukankah aku telah katakan kepada kalian tentang benarnya ucapan Muhammad?" Dia tahu ini Muhammad jujur ucapannya. Dikabulkan doanya sampai akhirnya Utaibah mati. Allah binasakan karena kezaliman yang dilakukannya. Ayuhan nas ibadallah, kita lihat, tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Tabba wa batta bimakna wahid. Ini salah satu keajaiban. Biasanya kalau bahasa Arab beda ha sama kha itu sudah beda arti, tapi ini kebetulan sama. Tabba wa batta. Allah ulang dua kali, tabbat yada Abi Lahabi wa tab, di depan dan di akhir. Itu menunjukkan betul-betul binasa. Kenapa kedua tangannya? Karena ketika Rasulullah berdakwah, maka Abu Lahab ini dengan tangannya begini. "Kalian bubar. La tusaddiku." Allah. Nah, bagaimana hukum Abu Lahab? "Kalian bubar, jangan benarkan ucapannya. Ini pendusta, ini kadzab." Bahkan kita lihat berita-berita yang disampaikan oleh Abu Lahab, oleh Ummu Jamil, sampai menyebar seluruh penduduk Makkah. Hingga Imad al-Azdi berdoa kepada Allah untuk bisa bertemu Muhammad. Ketika bertemu, "Ya Muhammad, ini urkika minal junun. Ya Muhammad, aku bisa meruqyah kamu dari penyakit gila." Tapi Nabi tidak marah. Karena demikian sunnatullah, bahwa namanya dakwah itu mesti mengalami tantangan-tantangan yang berat. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam berdakwah tidak pernah berhenti dari rintangan, bahkan dari kalangan jin dan manusia. "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura." Dalam surah Al-An'am Allah menyebutkan, demikian kami jadikan masing-masing nabi itu musuh para syaitan dari kalangan manusia dan jin, saling memberikan bisikan yang menipu. Kalau kita berdakwah, tidak mungkin orang menerima seluruh ajakan kita. Kalau kita sholat mungkin tiap hari ke masjid, baca Quran, tak ada yang musuh. Tapi kalau kita sudah mulai berdakwah, kita ajak kebenaran, mesti banyak musuh-musuhnya ibadah Allah. Tabbat syada Abi Lahabi wa tab. Ma auna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat harta bendanya. Wa ma kasab. Ada yang menafsirkan kasab di sini adalah al-walad, awil aulad, anak keturunannya. Liqaulih Nabi SAW, al-waladu min kasbi abih. Anak itu termasuk usaha ayahnya. Kita tahu bahwa sebagian keturunan Abu Lahab ini masuk Islam. Utbah wa Mu'attab wa Durrah. Ini masuk Islam. Akan tapi masuk Islamnya anak-anak di saat orang tuanya tidak mau masuk agama Islam, tidak memberikan manfaat. Jannati adni yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itu yang masuk surga bersama orang soleh dari bapaknya, dari istrinya, dari anaknya. Akan tapi kalau anak-anaknya baik, orang tuanya tidak baik, orang tuanya dalam keadaan kafir, tidak bermanfaat sama sekali. Bagaimana Allah berikan hukuman kepada Abu Lahab? Datang penyakit luar biasa ibadah Allah. Hingga dia mati di jalan. Dan tidak ada seorang pun yang berani menguburkan jasadnya Abu Lahab. Akhirnya mereka mencela anak keturunannya Abu Lahab. Katakan kami khawatir nanti terkena penyakitnya. Qalu idzan urjumuh. Kalau begitu lempari batu aja. Akhirnya jenazahnya Abu Lahab yang sudah banyak lalatnya itu dilempari batu oleh anak-anaknya sendiri hingga tertumpuk demikian. Semenjak itu ibadallah enggak ada lagi orang yang menyebutkan kebaikan Abu Lahab. Kekayaan Abu Lahab, ketampanan Abu Lahab, oratornya Abu Lahab enggak ada. Allah segerakan di dunia, belum nanti yaumul kiamah. Ma'unanhu mal huwa makasab. Saya selana rong zatal hab. Ini akan masuk neraka yang menyala-nyala. Inna ahwan al-nar rajulun man kana lahu alana syarakan al-nar yaghli minhumad dimahu hasanun man basir. Sesungguhnya siksaan yang paling ringan yang Allah berikan kepada penghuni neraka itu seorang yang mengenakan sandal atau terompah dari penghuni neraka mendidih ubun-ubunnya. Yuta bi jahannam laha sab'una alf zimam ma kulli zimam sab'una alf malak yajurunaha. Didatangkan neraka jahannam. Ini neraka jahannam memiliki 70 ribu tali kendali. Masing-masing tali ditarik oleh 70 ribu malaikat. 70 ribu kali 70 ribu. 4 miliar 900 juta. Itu yang narik tali kendali neraka jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yauma idzin yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Masyaallah. Saya selana rong dzat lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar akan membakar suaminya ibadallah. Padahal dulu bersatu padu untuk menyakiti Rasulullah SAW. Tapi nanti yaumul kiamah bagaimana istrinya akan membakar suaminya. Dan ini akan lebih menyakitkan hati Abu Lahab karena istrinya ikut membakarnya. Kenapa dia membawa kayu bakar? Karena dulu di dunia membawa kayu-kayu ranting-ranting yang berduri diletakkan dari depan rumah Nabi sampai masjid, terus begitu. Al-akhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang kekasih-kasih di dunia itu nanti yaumul kiamah akan saling memusuhi kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau kita cinta orang tua kita, bangun di atas keislaman. Kalau cinta dengan saudara kita, bangun di atas keislaman, di atas keimanan. Kalau kita cinta kepada masyarakat, mereka harus masuk Islam, harus beragama Islam, harus punya keimanan. Wallahi nafsi Muhammad biyadi la yaslami hadil umma yahudi wala nasrani thumma la yuminu bi illa kana lin nar. Demi zat yang jiwaku di Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun dari umat ini, dari kalangan orang Yahud, orang Nasara, yang mendengar diriku kemudian tidak beriman kepada diriku kecuali pasti menjadi penghuni neraka. Orang sekarang bermudah-mudahan dengan adanya kelompok Islam Nusantara, katanya bahwa semua agama benar. Ini telah menyelisihi Al-Quran. Inna dina inda Allah al-Islam. Sesungguhnya agama insya Allah itu hanya Islam. Wa man yabtaghi al-Islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam surah Ali Imran ayat 85. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam, Allah enggak akan terima. Dan dia nanti di akhir termasuk orang yang merugi. Dan bagaimana kita lihat suaminya Abu Lahab akan membakar juga istrinya, sama-sama membakar. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya itu ada tali sabut dari tali neraka di lehernya. Kenapa? Karena dulu punya kalung emas, kalung mutiara digunakan untuk memadamkan Islam. Makanya Allah berikan balasan yang luar biasa ibadallah. Oleh itulah dalam berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita ini saling ta'awun. Kalau antum melihat diterbitkan oleh MUI, bagaimana Syiah di Indonesia ini, mereka sudah punya lebih dari 60 pondok pesantren. Jawa Timur aja sekitar 17. Jawa Tengah 16, Bandung 12, Jakarta 18, luar Jawa lebih dari 30 pondok pesantren miliknya orang Syiah. Yang belajar di Iran Qum lebih dari 15.000. Itu mereka nanti kalau pulang jadikan pondok pesantren. Bagaimana kondisi negara kita? Mungkin seperti di Yaman atau seperti di Suriah. Bagaimana kaum muslimin dibantai? Sekarang ini Syiah mereka sudah mengumumkan, kami sekarang sudah sebanyak 3 juta sampai 5 juta. Sekarang kita lihat ahlus sunnah di Indonesia ini berapa jumlahnya. Dan mereka tahu, kalau nanti perang, namanya orang Syiah mesti bersatu padu sama orang-orang Syuyu'i, orang-orang komunis, orang-orang Kristen. Lihat pembantaian yang ada di Baghdad, hanya dalam tempo 40 hari, bagaimana Nasiruddin At-Tusi, wa Ibnul Al-Qami, berkhianat kepada pemerintah Abbasiyah waktu itu, yang tentaranya waktu itu jumlahnya 100, dipersedikit, hingga jumlahnya tinggal 10 ribu. Setelah 10 ribu, disilahkan tentara Tartar, tentara Mongolia, tentara Cina, untuk membantai kaum muslimin. Dalam tempo 40 hari, ada khilaf berapa yang mati. Ada yang mengatakan 2 juta yang mati, kaum muslimin. Mayat-mayat mereka dimasukkan ke laut, hingga laut merah. Buku-buku Islam dibakar, waktu itu Baghdad sebagai pusatnya Islam, dimasukkan ke laut sehingga laut berubah menjadi hitam karena buku-buku muslimin. Banyak buku-buku Islam yang kita tidak bisa mengambilnya karena dibakar waktu itu imbat Allah. Kalau kita lihat karangan dari Ibnu Aqil Hanbali Al-Funun 800 jilid. Mana yang bisa kita nikmati? Al-Imam Baihaqi mengarang 1000 jilid, mana yang bisa kita nikmati? Imam Nawawi karangannya banyak sekali, tapi mana yang bisa dinikmati yang 1000 jilid itu? Ibadallah, hikmullah. Coba antum lihat sekarang yang di Suriah, mereka mengundang orang-orang Iran, mengundang orang-orang komunis untuk membantai kaum muslimin. Padahal jumlahnya belum banyak waktu itu, hanya 10%. Kalau antum lihat negeri Singapura, itu dulunya gabung dengan Malaysia, merupakan negeri kesultanan. Dan bagaimana Lee Kuan Yew pura-pura beragama Islam, ganti namanya Hussein, datangkan orang-orang Cina sebanyak-banyaknya, kemudian dibuat pemilu, pengen tetap sama Malaysia atau pisah. Akhirnya dibuat pemilu, menang untuk pisah dari negeri Malaysia. Sekarang menjadi negeri kafir. Kalau antum melihat ke Singapura, itu isinya orang-orang Cina. Orang-orang Melayu ini sudah mulai ditiadakan, sudah gak dipedulikan. Kerjaannya mungkin rendah-rendah, itu tukang sapu atau apa. Saya pernah kesana tahun 2007. Hampir gak ngelihat ini mana orang-orang Melayu. Padahal negeri kesultanan. Ibadallah, idza fasada syam fala khaira fikum. Kalau Syam ini sudah rusak, tidak ada kebaikan untuk kalian. Lihat negeri Yordania, negeri Lebanon, Suriah, Palestina. Ini 4 negara bagian daripada Syam. Ada bagian dari Mesir, ada bagian dari Saudi, ada bagian Irak, ada bagian dari Turki. Bagian-bagian daripada Syam. Dan mereka tahu kekuatan ada di sana. Palestina bagaimana? Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel, dia dianggap menjadi Perdana Menteri karena berhasil menembak 3.000 orang Palestina. Dia sendiri 3.000 orang Palestina dibantai. Masya Allah. Bagaimana juga Yaman, Al-Iman Al-Yaman wa hikmatu Yamaniyah. Kondisi Yaman, bagaimana dulu Ali Abdullah Soleh memerangi orang Syiah. Dulu memerangi orang Syiah, setelah itu dikudeta. Dan siapa yang dihancurkan pertama kali? Dammat. Yang dirintis oleh Syekh Mubedir lebih dari 20 tahun. Diteruskan oleh sama Syekh Yahya. Dammat yang tidak pernah latihan perang ibadallah. Diserang. Diboikot. Tidak ada makanan masuk selama 3 bulan lebih. Ratusan santri para penghafal Quran. Banyak teman-teman kita yang dulu di sana. Syekh Kamal Adani. Nah, dan Syekh Fadil. Adil Asyari, Aidan nam Syekh Umar Iraqi Al-Kurdi dan lain-lainnya, banyak sekali mereka bermati. Lalu teman-teman kita yang sudah para hafal Quran, sudah menjadi para pengajar, dibantai sama orang-orang Syiah. Dan Indonesia ini mereka sudah terang-terangan. Jauhir Rahmat tokoh Syiah mengatakan, kalau kami terus diganggu, kami akan jadikan Indonesia Suriah kedua. Suriah kedua. Indonesia akan jadikan Suriah kedua. Terang-terangan berani. Bahkan di negeri kita ini Syiah sudah resmi menjadi madhab yang kelima, madhab Ja'fari. Makanya sudah bebas melaksanakan Idul Qadir terang-terangan, sudah bebas. Tapi antum lihat bagaimana Ahlussunnah di mana dikatakan Wahabi, Wahabi, Wahabi, orang-orang Sufi musuh kita. Saudara kita yang dari Madiun mau mendirikan pondok pesantren dihalangi sama mereka orang Sufi. Di Tuban ada dua masjid Ahlussunnah direbut sama orang Sufi. Di Madiun juga ada masjid direbut sama orang Sufi. Di mana-mana. Makanya ucapan daripada Ibnu Hazm, innallahi ta'ala muslimin nabi syiah wa sufiyah. Sesungguhnya Allah itu menguji kaum muslimin dengan dua kelompok ini, syiah wa sufiyah. Kelompok yang akan memusuhi Islam. Coba lihat sekarang jumlah Ahlussunnah ini berapa. Oh, kita tamayus, tamayus, tamayus, iya. Akan tapi lihat bagaimana kamu dakwah tidak bisa mendakwai masyarakat. Tidak berkembang dakwahmu. Ini yang salah siapa? Kamu. Apa masyarakatnya? Rasulullah SAW ketika di Mekah bisa mengumpulkan 114 orang. 13 tahun. Ketika di Madinah antum melihat puluhan ribu berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayuhan nas ibadallah. Oleh itulah kita berupaya sebagai sama Ahlussunnah Jamaah da'i dari Allah untuk ta'awun, tidak saling menjatuhkan. Kalau berusaha menjatuhkan gampang saja, setiap orang pasti ada kelemahannya. Mungkin ini ada dalam Al-Quran, tapi lemah dari sinahu, lemah dari sifiqih. Kalau orang mau nyari kesalahan gampang sekali, ibadallah. Tapi lihat bagaimana ketika terjadi perselisihan antara Syekh Mukbil Nam Syekh Yahya, Syekh Mubil waktu itu belum terang-terangan mengharamkan kot. Datang Syekh Yahya, Syekh, kamu sudah mengharamkan gincu, lipstik, tapi kenapa engkau tidak mengharamkan kot? Waktu itu Syekh Mubil mengatakan, uskut ya Yahya, diam kamu Yahya. Tapi keduanya terus menjaga hubungan baik, bahkan menjadi penerusnya Syekh Mubil. Ada perselisihan antara Syekh bin Bas dengan Syekh Albani. Syekh bin Bas mengatakan selesai sedekap sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi. Sunnahnya sedekap lagi. Ini sunnah. Syekh Albani mengatakan bid'ah. Perbedaannya saja ibadallah antara sunnah dengan bid'ah. Tapi keduanya saling mendoakan. Tidak pernah saling mencela antara satu dengan lainnya, padahal antara bid'ah dengan sunnah. Bahkan masalah-masalah fikih itu hampir 90% terjadi khilaf. Kalau kita paksakan kehendak kita, tidak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa. Karena mereka masing-masing punya dalil. Punya malah sendiri. Kalau antum lihat, perbedaan antara syiah-syiah yang mengatakan sholat tarawih itu sunnahnya di masjid. Saya mau bilang mengatakan di rumah. Apakah keduanya saling mencela? Tidak. Ada sebagian muridnya saya mau bilang mengatakan bahwa sholat sunnah tahiyatul masjid itu adalah hukumnya sunnah. Saya mengatakan wajib. Kemudian datang muridnya Syekh Mubil bertanya, bagaimana kalau seorang dalam keadaan batal, bolehkah duduk di masjid? Oh boleh, kata Syekh Mubil. Lalu dibantah oleh santrinya, mala yatimul wajib illa bifa wajib ya Syekh. Perkara yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya menjadi wajib. Berarti kalau engkau katakan tahiyatul masjid itu wajib, wudu itu menjadi wajib. Syekh Mubil mengatakan, da'ni, da'ni, biarkan saya, biarkan saya. Ini pemahaman saya. Katakan wajib. Tapi tidak mencela bagi muridnya yang mengatakan tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Ayuh nas, ibadallah. Ya, kalau kita melihat bagaimana pemahaman para ulama, bagaimana mereka berlapang ketika masalah istihadiyah, tidak memaksakan kehendak yang lain, ini akan terjadi luar biasa. Dakwah semakin kuat. Nah, masya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Nuridun nasiha mina asya. Ya, asya insyaallah. Allah yabarakum. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.